bersama. Ke sana kemari kau cerita keburukannya. Senjang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di belum mata tiada kelihatan. Thank you. llegar.